أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhaiin kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita belajar mendalami agama ini di saat banyak orang yang masih tidak peduli dengan agamanya. Kita telah membahas tentang tauhid al-uluhiyah, di mana Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang berhak disembah. Kita berbincang tentang tauhid ar-rububiyah, bahwa Allah lah pencipta, memiliki segalanya, Dia yang mengatur dan Dia yang menjalankan segala yang terjadi di muka bumi ini. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang indah, dan nama-nama itu penuh dengan makna yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Tapi ingat, tatkala berbincang tentang nama-nama Allah yang mungkin sama dan dipakai oleh makhluknya, sejatinya secara hakikat tidak sama. Ketika dikatakan manusia itu mendengar, Allah juga mendengar. Tapi tentunya ada perbedaan yang sangat mendasar, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang menyerupai Allah. Enggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, tidak ada. Tapi Allah mengatakan, "Wa huwa as-sami'ul basir." Dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Di sini kita dapat meyakini bahwasanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Manusia juga mendengar, manusia juga melihat, tapi tidak sama. Dalam masalah menetapkan sifat-sifat Allah, maka tidak ada cara kecuali dengan bimbingan wahyu. Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, Allah utus Rasulnya untuk memberikan penjelasan bagaimana Allah Azza wa Jal yang memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Dan tidak dikatakan bagaimana sifatnya Allah, enggak. Kita telah membaca beberapa ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi AS yang menyebutkan tentang sifat Allah. Ya, seperti itu Allah menyebutkan sifatnya, kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat itu, tapi ingat, tidak sama dan tidak menyerupai makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik, kita sampai ke pembahasan nomor 12 ya, dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, silahkan dibaca. Barakallahu fiik. Poin ke-12, al-wajahu, wajah, al-yadani, dua tangan, dan al-ainani, dua mata. Ini adalah sifat-sifat zatiyah Allah sesuai dengan keagungannya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 27. Barakallahu fiik. Ada banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah memiliki wajah, tapi sekali lagi tidak sama dengan makhluk. Jangan pernah membayangkan wajah Allah Azza wa Jalla. Nanti pada hari kiamat, Allah akan memperkenankan hamba-hambanya untuk melihat Allah Azza wa Jalla. Baru saja yang kita baca di ayat 27 dari surat Ar-Rahman, Allah mengatakan, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكْ. Wajah Tuhan. Quran ini turun dalam bahasa Arab. Dan Nabi alaihi salatu wasallam membacakannya kepada para sahabat yang mereka berbahasa Arab. Yang tentunya para sahabat ketika membaca ayat ini atau mendengar ayat ini, mereka faham gitu. Yang dimaksud dengan wa yabqa wajhu rabbik. Karena nanti kita akan ketemu dengan kelompok-kelompok yang menakwilkan, memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Karena apa? Tujuan mereka adalah menyucikan Allah. Mana mungkin Allah punya wajah? Kalau kita menetapkan bagi Allah wajah, ini dapat menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka berusaha untuk menafikan. Artinya tujuan mereka seakan-akan baik. Tapi akhirnya memalingkan makna yang para sahabat tidak pernah memalingkan makna tersebut. Mereka memahaminya. Mereka orang Arab dan Nabi membacakan kepada mereka tanpa memalingkan makna wajah kepada makna yang lainnya. Dimaknai kemuliaan, keagungan. Alhamdulillah. Allah menetapkan bagi Allah wajah. Tapi ingat, tidak menyerupai apapun. Baik, kemudian ada di surat Al-Qasas ya. Ayat 88 juga seperti itu. Kemudian berkaitan dengan kedua tangan. Kenapa kita menetapkan bagi Allah bahwasanya Allah memiliki tangan? Karena Allah yang menjelaskan. Dan Nabi alaihi salatu wasalam tidak pernah menguraikan kepada mereka bahwasanya makna tangan itu kekuatan. Coba kita baca. Nah, yang di surat Al-Ma'idah ayat 64 dan Sad ayat 75. Nah, silakan. Bal yadahuma basutani yunfiku kaifa yasha. Tidak demikian, tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. Dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Baik, di ayat selanjutnya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Barakallahu fiku. Baik, baru saja kita membaca dua ayat ini. Di situ dengan jelas Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Tidak demikian, karena orang-orang beranggapan Allah itu bakhil, Allah itu kikir. Lah, bal yadahu mabsuutatan, kedua tangannya terbuka. Sebagian orang mungkin memahami, iya, kedua tangannya terbuka, artinya Allah itu dermawan, Allah itu suka berbagi. Nah, betul. Tapi di sini ada penetapan, Allah mengatakan kedua tangannya terbuka. Tapi di ayat yang selanjutnya, di surat ayat 75 ini, Allah Azza wa Jal ketika menyuruh iblis untuk sujud, kemudian dia menolak untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Allah bertanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku. Kita kalau melihat di beberapa Quran terjemahan, maka makna kedua tanganku ini akan diganti. Dengan apa? Mereka menggantinya dengan kekuatanku. Kalau bicara kekuatan Allah, semua ciptaan ini diciptakan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Terus apa keistimewaan Adam alaihissalam? Allah menyebutkan, lima khalaqtu biyadaya. Coba lihat, kalau kita lihat Quran terjemahan di surat Sad ayat 75, kebanyakan akan menafsirkan dengan kekuasaanku, dengan kekuatanku. Kenapa? Karena mereka takut kalau menetapkan kedua tangan bagi Allah, nanti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka ingat yang di Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Azza wa Jal. Wa huwa sami'ul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Artinya tatkala kita menetapkan Allah maha mendengar, maha melihat, makhluk juga melihat, makhluk juga mendengar, apakah kemudian kita menyamakannya? Enggak. Adanya kemiripan dalam makna tidak menyebutkan bahwasanya keduanya sama. Maka disebutkan di sini, apa yang menghalangimu dari sujud terhadap yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, silakan lanjutkan. Dua ayat tersebut menetapkan dua tangan untuk Allah. Allah berfirman, fa innaka bi'ayunina, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Maksudnya adalah berada dalam penglihatan dan penjagaan kami. Allah berfirman. Lanjut Ustaz. Lanjut. Allah berfirman, tajri bi'ayunina, yang berlayar dengan pemeliharaan kami. Maksudnya adalah dalam penglihatan kami dan di bawah pemeliharaan kami. Nah, dilanjutkan. Allah berfirman, walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Maksudnya adalah dalam penglihatan kami dan di bawah pemeliharaan kami. Disebutkan lafal ain atau mata dan ayun, beberapa mata sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya, berbentuk tunggal atau jamak sesuai dengan ketentuan bahasa Arab. Barakallahu fikum. Taib, menetapkan bahwasanya Allah Jalla Jalaluh memiliki mata yang dengannya melihat. Ini disebutkan di beberapa ayat tadi. Maka ketika membaca sebuah teks bahasa Arab, maka mengikuti bagaimana orang Arab memahaminya. Disebutkan bahwasanya bi'ayunina, dalam pemeliharaan kami. Fa innaka bi'ayunina, dalam penglihatan kami. Artinya dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Allah melihat. Di sini tidak disebutkan kedua mata, namun di dalam hadis disebutkan. Kita akan baca nih hadisnya. Nah, silakan lanjutkan. Disebutkan dalam sunnah yang suci, sesuatu yang menunjukkan makna tasniyah atau dua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menyifati Dajjal yang mengaku sebagai Tuhan. Annahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'waru. Sesungguhnya dia adalah buta sebelah dan sesungguhnya Tuhanmu tidaklah buta sebelah. Barakallahu fikum. Di sini ada isyarat bahwasanya Allah enggak buta sebelah. Dajjal buta sebelah. Allah tidak buta sebelah. Karena nanti Dajjal akan mengaku Tuhan. Dia akan mengaku sebagai Tuhannya manusia. Dan banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang dibawa oleh Dajjal. Sehingga banyak manusia yang tertipu. Maka Nabi SAW memberikan sebuah penjelasan yang dapat dilihat dengan mata. Sehingga mereka tidak bingung lagi, Dajjal ini Tuhan apa enggak gitu. Dengan cara apa Nabi SAW memberikan penjelasan? Annahu a'war. Dajjal itu buta sebelah. Dua, matanya Dajjal itu bukan satu. Sebagian orang beranggapan Dajjal itu si mata satu yang matanya ada di jidat. Enggak. Dajjal itu punya dua mata. Tapi yang satu gak bisa ngelihat, itu disebut akwar dalam bahasa Arab. Dan Tuhan kalian tidak akwar. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal memiliki kedua mata, memiliki dua mata. Tidak seperti Dajjal yang satu matanya rusak. Jadi ini menetapkan sifat-sifat Allah adalah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Dan Nabi SAW jelaskan kepada para sahabatnya. Sekali lagi ingat, tatkala kita menetapkan hal itu, Allah tidak menyerupai apapun dari makhluk. Tidak ada sesuatu pun di muka bumi yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita punya ruh. Ruh ini yang bersama kita. Kita tidak tahu gimana sifatnya. Bagaimana bentuknya, bagaimana modelnya. Kenapa? Karena memang tidak ada informasi yang disampaikan. Kecuali sedikit. Sehingga kalau sesuatu yang ada pada diri kita, kita tidak mengenalnya. Bagaimana tentang Allah Jalla Jalaluh. Sehingga kita perlu meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia yang sesuai dengan kemuliaan Allah dan tidak menyerupai makhluknya. Baik, sifat selanjutnya. Nah. Poin 13, al-ajab atau heran. Ia adalah sifat yang tetap bagi Allah sesuai dengan apa yang pantas bagi keagungannya, sebagaimana yang ada dalam beberapa nas sahih dan jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari, laqad ajiballahu azza wa jal au dhahik min fulanin wa fulanah fa anzalallahu azza wa jal wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasah. Sungguh Allah azza wa jal heran atau tertawa dari fulan dan fulanah. Lalu Allah menurunkan ayat dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lanjutkan. Ajiballahu min qawmin yadahulunal jannah fis salasil. Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Dalam hadis ini terdapat sifat heran dan tertawa, yaitu dua sifat Allah dari sifat-sifat fi'liyahnya, sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Tidaklah keheranannya sama dengan keheranan makhluk. Dan tidaklah pula tertawanya sama dengan tertawanya makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Barakallahu fikum. Kenapa kita menetapkan hal itu? Bahwasanya Allah takjub. Allah heran. Allah tertawa. Karena memang Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada para sahabatnya. Dan para sahabat memahaminya sebagai seorang bangsa Arab yang faham dengan maksud dan tujuan ucapan itu disampaikan. Kalau dikatakan masa Allah heran dengan ciptaannya sendiri? Naam. Tapi gak sama dengan herannya makhluk. Herannya makhluk itu karena gak tahu sebabnya kenapa ya jadi heran. Allah tahu. Bahkan Allah tahu yang akan terjadi sebelum terjadi. Sehingga makna heran, makna ajab bagi Allah Azza wa Jalla berbeda dengan makna yang difahami oleh makhluk. Yakni sama-sama takjub, tapi bagi Allah ketakjuban yang tidak sama dengan makhluknya. Disebutkan di sini bahwasanya audhahik, ketawa Allah Azza wa Jalla. Tidak sama dengan ketawanya makhluk. Karena sebagian orang ada yang menakwilkan makna takjub itu Allah meridhoin. Makna ketawa itu Allah menyukai umpamanya. Itu semua adalah salah satu penyebab takjub atau penyebab tawa. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah takjub, Allah tertawa. Dan ini sifat yang ditetapkan oleh Nabi untuk sang pencipta dan para sahabat. Ketika mendengar hadis ini, gak ada yang tanya gitu. Sekarang kan orang akan bertanya gitu. Kalau ini dibacakan kepada orang Arab asli. Yang belum terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyeleneh dan menyimpang. Ketika dia membaca hadis ini, ya dia akan faham gitu. Karena secara fitrahnya sebagai orang Arab, tahu maknanya. Dan Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab dan para sahabat mendengar dari Nabi SAW yang Nabi berbahasa Arab. Tapi kalau orang sudah belajar filsafat, belajar pemikiran-pemikiran yang didapatkan dari orang-orang di luar Islam sana, atau dari orang Islam yang sudah terpengaruh, dia akan bingung gitu. Wa'ilah para sahabat gak ada yang bingung yang kemudian bertanya kepada Nabi SAW. Karena Allah sudah menyebutkan, laisa kamitslihi syai', gak ada sesuatu pun menyerupai Allah SWT. Gak ada. Baik. Dilanjutkan. Poin 14. Al-Ithyan dan Al-Maji' atau datang. Keduanya adalah sifat fi'liyah Allah. Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Surat Al-Fajr ayat 21-22. Barakallahu fikum. Naam, ini sifat lain. Dari mana kita mendapatkannya? Allah menyebutkan. Sekali lagi, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini sesuatu kecuali ada landasannya. Apa landasannya? Qala Allah, qala Rasul. Di surat Al-Fajr ayat 21 sampai 22 Allah menyebutkan di sini, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu, datang Allah. Pada hari kiamat Allah akan datang untuk menjalankan persidangan, untuk memulai persidangan. Akan datang. Malaikat-malaikat juga akan datang. Taib, di sebagian orang menakwilkan makna ini, yang datang itu bukan Allah, yang datang itu malaikatnya. Ciptaan Allah yang datang. Allah datang dan malaikatnya juga datang. Coba dibaca ayat selanjutnya yang di Al-Baqarah ayat 210. Naam. Tafadhal. Naam, Ustaz. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi Afwan, Ustaz. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikah. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan. Al-Baqarah ayat 210. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan Allah datang, malaikat juga datang. Tapi ingat, tidak sama. Yang ada di dalam hati kita, yang harus selalu ada dalam benak kita ketika menetapkan sifat bagi Allah, yang mungkin kebayang kita ada kemiripan dengan makhluk, maka katakan laisa kamitslihi syai', enggak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa huwa sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Kalaupun ada orang yang mengatakan, masa Allah datang? Bagaimana kita menjawab? Atau dia akan mengatakan, enggak, yang dimaksud ini bukan datang. Dia cari makna yang lainnya. Sedangkan Allah Azza wa Jalla menjelaskan. Sehingga sekali lagi kita tidak akan mendapati dalam ungkapan-ungkapan salaf mengganti makna sifat-sifat Allah ini dengan makna yang lainnya. Generasi yang sesudahnya ada yang melakukan itu. Tapi kalau para sahabat gak ketemu. Sehingga ada pemahaman bahwa cara para sahabat beragama, cara para salafus saleh beragama itu lebih selamat. Aslam, lebih menyelamatkan orang. Adapun cara ya orang-orang yang terakhir itu, kata mereka, lebih berilmu, lebih hikmat. Karena mereka menakwilkan maknanya. Para sahabat gak ada. Mereka beranggapan sahabat mufawwidhah, menyerahkan maknanya kepada Allah. Jadi mereka gak mau ngomong tentang makna sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan. Bukankah ketika kita membaca sifat-sifat Allah dan namanya, itu membuat kita semakin beriman, semakin bersemangat menjalankan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan para sahabat itu atau para salafus saleh tidak mau memahami, jadi dinyerahkan anaknya kepada Allah. Mereka memahaminya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, tapi mereka tidak menyamakan Allah dengan sesuatu apa. Barakallahu fikum. Baik. Dilanjutkan. Ayat-ayat tersebut menetapkan sifat ityan dan maji bagi Allah, yaitu datang dengan zat-Nya secara sebenarnya untuk memutuskan hukum antara hamba-hambanya pada hari kiamat, sesuai dengan keagungannya. Sifat datang dan mendatangi itu tidak sama dengan sifat makhluk. Maha suci Allah dengan hal itu. Nah, poin yang ke-15. Poin ke-15, Al-Farah atau gembira. Al-Farah adalah sifat yang tetap bagi Allah. Ia merupakan salah satu sifat fi'liyahnya sesuai dengan keagungannya. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW menyatakan bahwa Allah sangat bergembira karena tobat seorang hamba. Beliau bersabda, Allah asyaddu farohan bitaubah abdihi min ahadikum birohilatih. Allah amat gembira karena tobat hamba melebihi kegembiraan salah seorang dari kalian karena telah menemukan kendaraannya kembali. Nah, melanjutkan. Kegembiraan Allah ini adalah kegembiraan berbuat baik dan sayang, bukan kegembiraan seorang yang membutuhkan kepada tobat hambanya yang bisa diambil manfaatnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi bicara gembira, al-farah ini dalam bahasa Arab para sahabat faham. Ketika hadis ini disampaikan, Nabi SAW mengatakan Allahu asyaddu farahan. Allah itu amat gembira atau lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan seorang ketika kehilangan kendaraannya tahu-tahu ketemu lagi. Allah sangat gembira. Baik. Tidak sama dengan kegembiraan makhluknya. Ini kita lihat jemaah, kalau ada orang yang salah sama kita, kemudian minta maaf sama kita sekali, dua kali, tiga kali, mungkin kita masih memberikan maaf kepada dia. Tapi kalau sudah 10 kali berbuat salah, kadang-kala kita gak suka. Dengan dia minta maaf, kita gak suka. Berbeda dengan sang pencipta, yang begitu gembiranya ketika hamba ini yang terjebak dalam dosa, berlumuran kemaksiatan. Mungkin dia sudah 10 tahun tiap hari berbuat dosa. Kemudian bertobat, Allah gembira. Dan ingat, tidak sama dengan kegembiraan makhluk. Dan kegembiraan Allah bukan kegembiraan karena butuh sama orang yang bertobat, sama sekali tidak. Ini bicara tentang al-farah. Baik, kita akan masuk ke pembahasan keempat tentang pendapat-pendapat golongan yang menyimpang dalam masalah asma Allah dan sifat Allah. Karena ada al-Jahmiyah yang menafikan semua sifat dan nama Allah. Semoga ada Allah gak punya sifat, gak punya nama. Kenapa? Kalau kita tetapkan berarti kita menyerupakan Allah dan makhluk. Nanti ada yang lebih ringan lagi. Tapi intinya banyak di antara kelompok-kelompok itu yang secara tujuan mungkin baik, ingin menyucikan Allah dari segala keburukan, tapi karena kurangnya ilmu yang terjadi, mereka akhirnya menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Baik, kita akan baca. Tafadhol. Keempat, pendapat-pendapat golongan sesat tentang sifat-sifat Allah beserta bantahannya. Golongan yang menyelisihi manhaj salaf dalam asma wa sifat Allah ada dua kelompok, yaitu musyabihah dan mu'attilah. Kelompok musyabihah menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menjadikan sifat-sifat Allah termasuk dalam jenis sifat-sifat makhluk. Oleh karena itu mereka disebut musyabihah atau orang yang menyerupakan. Adapun kelompok mu'attilah, mereka menafikan apa yang disifatkan Allah bagi dirinya atau apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dari sifat-sifat kesempurnaan. Mereka menyangka bahwa penetapannya akan menimbulkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Mereka berada dalam sisi yang berlawanan dalam penyerupaan, sedangkan dalam ta'til mereka bertingkat-tingkat. Baik, barakallahu fikum. Jadi kalau dilihat, kelompok yang menyelisihi jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua. Jadi ingat, di masa para sahabat aman, enggak ada kelompok ini. Sesudah para sahabat mulai muncul kelompok ini. Dua kelompok ini, yang satu musyabbiha, yaitu kelompok yang menyerupakan Allah. Dia menetapkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah yang tadi kita baca. Bagaimana menetapkan Allah itu punya wajah. Mereka menyebutkan wajah Allah seperti wajah makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, mu'attilah, menafikan. Menafikan apa yang disifatkan Allah pada dirinya. Sifat-sifat yang tadi kita baca, Allah itu gembira, Allah itu memiliki wajah, itu dinafikan. Enggak. Allah enggak punya itu semua. Sejatinya firman Allah di surat Asy-Syura ayat 11, Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai. Ini bantahan kepada kelompok pertama. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Jadi jangan difahami sifat-sifat yang Allah sebutkan itu serupa dengan makhluknya. Tidak ada. Laisa kamitslihi syai. Kemudian di ayat terakhir itu ada bantahan terhadap mereka yang menafikan. Karena Allah mengatakan wa huwa sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar Maha melihat. Artinya Allah menafikan tidak ada yang menyerupainya, tapi Allah menetapkan Allah memiliki sifat yang tidak sama dengan sifat makhluknya. Tapi bicara mu'attilah atau ahlu ta'til, mereka yang menafikan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah, ternyata mereka enggak satu tingkatan, tapi mereka satu pemahaman sebenarnya, yaitu tidak menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya. Baik, kita akan melihat tingkatan orang-orang yang menafikan atau melakukan ta'til terhadap sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Lanjutkan. A. Jahmiyah, mereka menafikan asma dan sifat Allah. B. Mu'tazilah, mereka menetapkan asma tanpa makna dan menafikan sifat-sifat Allah. C. As'ariyah dan Maturidiyah, mereka menetapkan asma dan sebagian sifat serta menafikan sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Ya, kita lihat nih ahlu ta'til, mereka yang menafikan. Jadi ada kelompok yang menafikan, menta'til, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mereka bertingkat-tingkat. Yang pertama Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Bagaimana dengan yang ada? Mereka menafikan. Jadi kalau bicara ta'til, yang paling sempurna ta'tilnya Jahmiyah. Enggak, sudah. Soalnya kata mereka, kalau kita tetapkan nama bagi Allah, kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena makhluk juga punya sifat itu, gitu, punya nama itu. Kemudian kalau bicara sifat, ya kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya juga. Ketika kita mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka nafikan semua, la sifat wala asma. Jadi mereka ini paling gentleman ya, dalam mengatakan enggak ada semuanya. Taib, tapi mereka tersesat. Allah menetapkan, mereka menafikan. Allah mengisbat, mereka meniadakan. Yang kedua, Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha. Dia menetapkan asma tanpa makna. Bayangin jemaah. Kalau dikatakan Allah Karim, Allah Hakim, Alim, Basir, Rahman, Rahim, Mutakabbir, apalah, mereka mengatakan bahwasanya nama-nama Allah itu betul, itu nama Allah, tapi enggak ada maknanya. Maknanya apa? Ya Allah maknanya. Jadi kalau dikatakan Ar-Rahman, apa artinya? Allah. Nama Allah itu Karim, Basir. Apa maknanya? Ya Allah itu sudah. Jadi maknanya adalah Allah. Jadi mereka menetapkan asma tanpa makna dan menafikan sifat-sifat Allah Azza. Semua sifat-sifat Allah mereka nafikan. Jadi asma mereka tetapkan, kalau Jahmiyah asma dan sifat mereka tiadakan, kalau Mu'tazilah ini menetapkan asma Allah tanpa makna dan menafikan sifat-sifat Allah Azza wajalla. Yang ketiga, mereka ada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menetapkan asma Allah. Jadi Abul Hasan Al-Ash'ari, dia pernah dia belajar sama gurunya, yaitu suami ibunya, Abu Ali Al-Jubba'i. Disitulah Abu Ali Al-Jubba'i ini Mu'tazilah. Jadi dari kelompok yang B tadi. Bapak sambungnya Abu Hasan Al-Ash'ari ini adalah tokoh Mu'tazilah. Yang mana tokoh Mu'tazilah itu, mereka menetapkan asma Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa makna dan menafikan sifat-sifat Allah. Kalau Ash'ari, maka mereka ya bisa disebut lebih bagus lagi. Dari sisi apa? Mereka menetapkan asma Allah dengan maknanya. Yang kedua, mereka menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan menafikan sebagian lain. Padahal seharusnya kita beriman dengan semua yang Allah turunkan. Taib, apa alasan mereka kemudian mereka melakukan itu? Menafikan nama Allah atau menafikan sifat Allah Azza? Mereka punya alasan. Coba kita baca alasan mereka. Syubhat madhab mu'attilah adalah karena mereka mengira bahwa penetapan dalam sifat-sifat ini menimbulkan adanya tashbih penyerupaan Allah dengan lainnya. Oleh karena itu, sifat-sifat ini juga terdapat pada makhluk, maka penetapannya untuk Allah pun menimbulkan penyerupaannya dengan makhluk. Karena itu, menurut mereka, harus dinafikan atau ditakwilkan sebagai penyucian bagi Allah. Sikap mereka terhadap nas-nas yang merupakan asma dan sifatnya adalah Barakallahu fikum. Nah, apa sebenarnya yang mendorong mereka menafikan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah? Maka disebutkan di sini, mereka sebenarnya ingin menyucikan Allah Azza wa Jalla. Karena dalam bayangan mereka, kalau mereka menetapkan nama bagi Allah, sifat bagi Allah, itu ada unsur menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya para ulama menyebutkan cara berdialog dengan orang Asy'ariyah yang mazhabnya Asy'ari. Asy'ari menetapkan sebagian sifat. Mu'tazilah enggak semuanya. Mereka tidak menetapkan sama sekali. Taib, seharusnya mereka dipertemukan. Loh, kenapa engkau menetapkan sebagian sifat? Sebagian mereka nafikan. Karena mereka berpendapat kalau mereka menafikan semuanya akan berbahaya. Padahal di situ ada unsur pengagungan bagi Allah Azza wa Jalla. Maka seharusnya dikatakan kepada mereka, sebagaimana kalian menetapkan sebagian sifat, maka tetapkan semuanya. Kalau dikatakan, enggak, kita takut menyerupakan Allah dengan makhluknya. Lalu terus kalian tetapkan ini, oh ini kita tetapkan tanpa keyakinan menyerupai makhluknya. Artinya Allah punya sifat itu. Allah itu qadir. Allah itu hayy, Allah itu alim, Allah itu berilmu. Makhluk juga berilmu, Allah sebutkan alim tentang makhluknya. Tapi enggak sama keilmuan Allah, berbeda dengan keilmuan makhluknya. Sebagaimana kau mengatakan itu, katakan itu pula dalam semua sifat Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka beranggapan bahwasanya yang mereka lakukan adalah dalam rangka menyucikan Allah Azza wa Jalla. Terus kalau dikatakan kepada mereka, kenapa sih kok para sahabat tidak melakukan ini dan tidak membicarakan hal itu? Karena secara fitrah para sahabat bisa memahami gitu loh, tanpa harus ditakwil, dipalingkan. Sedangkan mereka berpikir loh, kalau kita tetapkan ini berbahaya, sehingga mereka nafikan, atau mereka tetapkan sebagian, mereka nafikan sebagian. Jadi seharusnya seorang muslim beriman dengan semua yang Allah turunkan. Semua Allah yang ceritakan tentang sifat Allah dalam Al-Quran. Atau Nabi SAW menjelaskannya dalam sabdanya SAW. Itu ingat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Wa huwa sami'ul basir. Dan dia Allah Azza wa Jal. Maha mendengar dan maha melihat. Naam. Barakallahu fiik. Lanjutkan. Sikap mereka Sikap mereka terhadap nas-nas yang merupakan asma dan sifatnya adalah A. Metode takwil, yaitu menakwilkan nas-nas dari lahirnya, seperti menakwilkan wajah dengan nikmat dan istiwa dengan penguasaan. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana gitu ketika mereka menghadapi sebuah nas firman Allah atau sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang menetapkan nama bagi Allah atau sifat bagi Allah. Enggak mungkin mereka menolak kalau itu Al-Qur'anul Karim. Maka yang mereka lakukan pertama adalah menakwilkan. Takwil itu memalingkan dari makna zahir ke makna yang tersembunyi atau ke makna yang lain dari makna yang zahir. Mereka akan mentakwilkan. Maka ketika bicara wajah, Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika, maknanya nikmat. Ini takwil mereka. Apa landasannya? Akal. Karena kalau mereka menetapkannya itu bertentangan dengan akal. Sebagian mereka beranggapan akal itulah imamnya. Hadis dan ayat ini bermakmum gitu. Kalau ada ayat yang bertentangan dengan akal, maka ayatnya itu ditakwilkan. Kalau ada hadis yang bertentangan dengan akal, maka boleh jadi hadisnya itu dhaif. Jadi akhirnya mereka menakwilkan. Tadi disebutkan wajah dengan nikmat, istiwa dengan penguasaan. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah itu Maha Pengasih yang istiwa, yang berada tinggi di atas arasy-Nya. Itu Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mereka mentakwilkan? Enggak, maknanya bukan istiwa. Allah berada di atas tinggi bukan, tapi maknanya istila, menguasai. Jadi karena mereka takut kalau menetapkan ayat ini nanti berdampak kepada keimanan mereka, mereka tidak menyucikan Allah Azza wa Jal, akhirnya dalam pandangan mereka, mereka harus takwil, harus palingkan dari makna aslinya ke makna yang lainnya. Tapi ini metode yang pertama mereka lakukan, yaitu takwil. Yang kedua, B. Poin B, metode tafwid atau menyerahkan, yaitu menyerahkan makna nas-nas tersebut kepada Allah. Mereka mengatakan, Allah lebih mengetahui maksudnya dengan meyakini bahwa itu tidak seperti makna lahirnya atau menafikan bahwa ia menunjukkan sifat tertentu. Barakallahu fikum. Inilah yang dianggap oleh sebagian khalaf. Mereka mengatakan bahwasanya tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Mereka berpendapat bahwa metode para salafus saleh dalam memahami agama itu lebih selamat. Karena dalam pandangan mereka salafus soleh itu mentafwid, menyerahkan maknanya Allah, hanya Allah yang tahu sudah maknanya. Padahal tidak. Jadi tuduhan mereka bahwa salafus soleh itu tafwid itu enggak benar. Mereka faham dengan maknanya. Mereka orang Arab ya, Mam. Afwan. Dan Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Ini sebuah pemahaman yang tidak tepat ketika menuduh para salafus soleh, para sahabat itu mentafwid, menyerahkan maknanya hanya Allah yang tahu. Artinya mereka enggak faham. Mereka yang fahami bahwasanya tidak sesuai dengan makna zahirnya. Lalu tadi saya sampaikan muncul pemikiran bahwasanya tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Cara para khalaf itu lebih mengandung ilmu dan lebih bijak. Karena mereka mentakwil ketika dikatakan Ar-Rahman alal arsyistawa, Allah berada tinggi di atas arsy-Nya. Kata mereka enggak, maknanya itu Allah berkuasa, Allah menguasai. Kalau bicara Allah menguasai, semua dalam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Jadi ini dua metode yang digunakan oleh orang-orang dalam menafikan nama Allah dan sifat-Nya. Yang satu menggunakan metode takwil, yang kedua menggunakan metode tafwid. Udah serahkan maknanya sama Allah Azza wa Jal. Yang jelas bukan zahirnya yang diinginkan. Dan ingat, ini bukan cara para salafus saleh memahami agama. Tapi bagaimana sekarang membantah mereka? Karena mereka akan mengatakan, enggak, engkau kalau menetapkan Allah itu memiliki wajah, engkau akhirnya masuk dalam kelompok mujassimah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Ketika menetapkan bagi Allah wajah, tapi yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Enggak sama dengan makhluk itu. Makhluk ini penuh dengan kelemahan. Gimana disamakan sama Allah Azza wa Jalla? Makhluk mendengar. Ana mendengar sampai mana? Ana enggak dengar yang ada di balik tembok ini. Ana enggak dengar. Yang terjadi di Jakarta, ana juga enggak dengar. Sedangkan Allah Azza wa Jalla wasi'a sam'uhu kulla syai. Pendengaran Allah itu mencakup segala sesuatu Allah dengar. Taib, manusia dikatakan alim. Allah dikatakan alim juga. Apakah sama ilmunya? Enggak sama. Apakah kalau kita mengatakan Allah itu maha berilmu, manusia itu berilmu, lalu kita menyamakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Karena secara hakikat, secara keagungan tentunya berbeda. Bahkan ilmu yang dimiliki manusia adalah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang bagaimana membantah mereka? Karena kadangkala ya pemahaman ini adalah pemahaman yang tersebar. Tadi Anda sebutkan kalau kita baca Quran terjemahan di surat Sad ya ayat 65 atau 66 tadi, biasanya mereka akan menerjemahkan kedua tangan Allah dengan kekuasaan. Kalau bicara kekuasaan ya semua dengan kekuasaan Allah, tapi di situ disebutkan kedua tangan Allah Azza wa Jalla. Baik, tafadhol. Bantahan terhadap mereka. Satu, Allah dalam Al-Quran menafikan penyerupaan dirinya dengan makhluk. Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'u wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Lanjut. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan dia yang patut disembah? Surat Maryam ayat 65. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Surat Al-Ikhlas ayat 4. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Di surat Al-Ikhlas ini yang kita baca. Hampir tiap hari kita membacanya. Bukan hampir ya, bahkan memang sehari berulang kali. Kita baca di waktu pagi dan petang 3-3-6 kali. Kita baca setiap selesai sholat 1 kali. Kita baca sebelum tidur. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada sesuatu pun yang setara sama Allah. Dalam segalanya enggak ada. Dan di surat Asy-Syura tadi disebutkan, Laisa kamitslihi syai', tiada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Enggak ada. Wa huwa sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan dengan gamblang bahwa tatkala kita menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla sesuai dengan yang Allah sebutkan, kita harus meyakini enggak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Baik, dilanjutkan. Siapa yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, maka ia belum beribadah kepada Allah dengan sebenarnya. Akan tetapi, ia menyembah berhala yang dibentuk oleh khayalannya. Ia termasuk penyembah berhala. Ia juga menyerupai kaum Nasrani yang menyembah Isa bin Maryam. Nah, lanjut. Nu'aim bin Hammad, guru Al-Bukhari mengatakan, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kafir. Siapa yang menafikan apa yang disifatkan Allah bagi dirinya atau apa yang disifatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah, sungguh dia telah kafir. Tidak ada penyerupaan dalam apa yang disifatkan Allah bagi dirinya atau disifatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baginya. Ini merupakan bantahan bagi orang yang menyerupakan Allah. Barakallahu fikum. Naam ahibbati fillah. Allah jelaskan bahwasanya tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang sama dengan Allah. Lalu kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Ada kelompok-kelompok yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ketika dia menyebutkan Allah punya tangan, ya sudah sama kayak makhluknya. Padahal Allah sebutkan di ayatnya. Makanya kadang-kadang sebagian kita ketika belajar agama itu sepotong-sepotong. Atau dia mengikuti hawa nafsunya. Sehingga sulit hidayah akan sampai kepada dia. Maka tatkala belajar, berlepaslah dari semua kefanatikan. Kecuali fanatik kepada firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini disebutkan bahwasanya yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka ini orang enggak benar gitu. Menyimpang dia. Bahkan disebutkan di sini termasuk penyembah berhala. Karena dia menyamakan Allah dengan makhluknya dalam benak mereka. Enggak. Allah enggak ada yang menyerupainya. Tadi kita membaca bagaimana ucapan Nuaim bin Hammad, guru Al-Imam Bukhari. Artinya di masa itu sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang satu mentakwilkan, yang satu menafikan. Enggak ada. Dan kedua kelompok ini ya terbantahkan dengan turunnya Al-Qur'an Al-Karim dan dengan banyaknya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyebutkan bahwasanya Allah tidak menyerupai sesuatu pun, tapi Allah itu memiliki sifat-sifat yang mulia dan nama-nama yang indah. Baik. Yang kedua. Yang kedua, sifat-sifat ini datang dan ditetapkan oleh nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mutawatir. Sedangkan kita diperintahkan mengikuti Al-Kitab dan As-Sunnah. Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Surat Al-A'raf ayat 3. Nah, lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajidhi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaul mahdiyyin rasyidin sesudahku, berpeganglah kepadanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara baru yang diada-adakan, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Barakallahu fikum. Jadi sekarang cara kita menghadapi kelompok tadi yang menafikan atau mentakwilkan, kita sampaikan kepada mereka, ini ditetapkan, ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Kita enggak bikin-bikin. Karena sebagian orang beranggapan bahwasanya Ahlus Sunnatul Jamaah dari kalangan pengikut salaf ini dikatakan mereka menyimpang dari jalan yang telah digariskan. Enggak. Kita mengikuti yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW menjelaskan akan banyak perselisihan. Apa yang perlu dilakukan? Tatkala kita melihat banyak perselisihan, apakah kita mendiamkannya? Enggak. Kita mencari sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi memahami ayat-ayat ini, dari situlah kita memahaminya. Oh, ini katanya fulan. Bukan sekarang. Ketika terjadi pertikaian, perselisihan, yang dicari sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya. Ketika Nabi SAW membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jal, dengan nama Allah Azza wa Jal. Enggak ada para sahabat yang bertanya tentang bagaimana. Atau Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat. Kenapa? Karena sudah jelas. Secara bahasa Arab. Makanya terjadinya penyimpangan itu salah satu sebabnya karena enggak ngerti bahasa Arab. Munculnya orang-orang yang masuk Islam yang bukan dari kalangan bangsa Arab. Sehingga mereka enggak belajar bahasa Arab dengan benar. Lalu mereka akan ya, terjebak dalam tadi takwil atau penafian sifat dengan keyakinan kita sedang menyucikan Allah Azza wa Jalla. Taibalan yang ketiga. Sesungguhnya yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan tidak patut menjadi Tuhan. Oleh karena itu Ibrahim berkata kepada ayahnya, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubasiru wa la yughni anka syai'a. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Surat Maryam ayat 42. Nah, lanjutkan. Allah berfirman ketika membantah orang-orang yang menyembah anak sapi. Alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Surat Al-A'raf ayat 148. Di sini jemaah, yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan itu enggak pantas jadi Tuhan gitu. Karena tadi Jahmiyah menafikan nama Allah, menafikan sifat Allah Azza wa Jalla. Mu'tazilah mengatakan nama-nama Allah ia ada tapi tanpa makna. Menetapkan nama Allah tanpa makna. Jadi ya udah dibaca aja. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Alim, Ya Hakim. Tanpa makna. Gimana sekarang? Engkau, ini sifat kemuliaan gitu. Ya Sami, engkau membaca Ya Sami, Allah Maha Mendengar. Enggak. Tapi mereka tidak mau menetapkan Allah itu mendengar. Allah sebutkan dalam Al-Quran Karim. Maka disebutkan di sini, yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan itu enggak patut jadi Tuhan gitu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, lima ta'bud ma la yasma wa la yubsir. Gimana engkau menyembah yang tidak mendengar dan tidak melihat? Artinya sembahlah yang maha melihat, yang maha mendengar. Bagaimana ketika kaumnya Nabi Musa menyembah lembu ya, anak sapi itu. Anak sapi disembah sama mereka. Maka dikatakan kepada mereka, alam yaro annahu la yukallimum. Gimana mereka bisa menyembah anaknya sapi yang enggak bisa ngomong gitu. Ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan Allah berbicara. Al-Quran ini kalamullah. Ini kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala ahlu sunnah menetapkan ini, memang itu sifat kemuliaan. Sifat kesempurnaan. Yang dinafikan dari Allah itu adalah sifat-sifat yang mengandung unsur penetapan kekurangan bagi Allah. Itu dinafikan. Kalau itu sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan, ditetapkan bagi Allah dengan keyakinan sekali lagi tidak serupa dengan makhluknya. Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik. Yang keempat. Yang keempat, sesungguhnya kaum salaf dari sahabat tabi'in dan ulama pada masa-masa yang dimuliakan, semuanya menetapkan sifat-sifat ini dan mereka tidak berselisih sedikit pun di dalamnya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, manusia banyak berselisih pendapat dalam banyak hal tentang hukum, tetapi mereka tidak berselisih dalam memahami ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadisnya, sekalipun itu hanya sekali. Bahkan para sahabat dan tabi'in telah bersepakat untuk ikrar atau menetapkannya dan imror atau membiarkan apa adanya disertai dengan pemahaman makna-makna lafalnya bahwa hal tersebut telah dijelaskan dengan tuntas dan bahwa menjelaskannya adalah hal yang amat penting karena ia termasuk penyempurnaan bagi perwujudan dua kalimat syahadat dan penetapannya merupakan konsekuensi tauhid. Maka Allah dan Rasul-Nya menjelaskan dengan jelas dan gamblang tanpa kesamaran dan keraguan yang bisa menimpa ahlul ilmi. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sedangkan penetapan sifat adalah termasuk hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Gak ada. Tadi sudah disebutkan bahwasanya gak ada perselisihan di antara para sahabat, para tabi'in. Jadi gak ada juga pertanyaan dari para sahabat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Yang berkaitan dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallah, Allah berbicara dengan Nabi Musa. Karena kita akan mendapati kelompok mengatakan, "Loh, gimana Allah berbicara?" Allah berbicara. Jangan katakan bagaimana Allah berbicara. Kita enggak tahu kalau yang seperti itu. Tapi yang dijelaskan Nabi Musa mendengar firman Allah Azza wa Jalla. Mendengar. Dan kita tetapkan tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Jadi sejatinya jemaah, ketika kita kembali kepada para sahabat Nabi, bagaimana mereka memahami para tabi'in, selesai. Tapi munculnya pemikiran-pemikiran ini di antara sebabnya tadi mereka tidak faham bahasa Arab sehingga mereka berusaha untuk menerjemahkannya dalam terjemahan yang mereka fahami, lalu mereka akan berpikir, loh, kalau kita tetapkan Allah itu berada di atas arasy-Nya, Berarti Allah butuh sama arsy? Enggak, Allah enggak butuh sama arsy. Enggak butuh sama alam semesta ini Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah menetapkan buat dirinya hal itu. Jadi, udah enggak ada keraguan lagi. Cara kita memahami Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah sesuai dengan yang difahami para sahabat. Enggak ada mereka mentakwilkan. Baik, kita akan lihat yang kelima. Nah, yang kelima, seandainya zahir nas-nas tentang sifat-sifat itu bukan yang dimaksud dan dia wajib ditakwilkan dari makna zahir pada makna lain atau ditafwid atau penyerahan makna kepada Allah, tentu Allah dan Rasulnya telah berbicara kepada kita dengan kitab dan ucapan yang kita tidak paham maknanya. Dan tentu nas ini bersifat teka-teki atau kode-kode atau sandi yang tidak bisa kita pahami. Ini adalah mustahil bagi Allah. Allah maha suci dari yang demikian. Karena kalam Allah dan kalam Rasulnya adalah ucapan yang sangat jelas, gamblang dan berisi petunjuk. Na'am barakallahu fiik. Mereka yang mentakwil atau mentafwid, mereka beranggapan bahwasanya zahir dari ayat-ayat ini tidak dimaksudkan. Makanya sebagian mereka mengatakan yang membaca Al-Quran dan mengikuti zahirnya itu bisa kafir, kata mereka. Subhanallah. Lalu terus kalau bukan zahirnya yang dimaksudkan, bagaimana umat memahaminya? Bukankah Al-Quran bilisanin arabiyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas, yang gamblang sekali. Makanya sesuatu yang mudah dan gamblang itu oleh generasi setelah generasi yang terbaik dianggap rumit. Maka tadi dianggap teka-teki. Gak bisa, kok gak bisa memahami Al-Quran Karim. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran ini kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada mereka yang paham bahasa Arab. Dibacakan kepada mereka. Dan sekali lagi tadi, tidak ada di antara mereka yang menakwilkan. Maka tugas kita adalah, ya sudah diterima seperti itu, dengan keyakinan tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini yang ke-6, yang menafikan sifat berarti menafikan wujud Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada zat tanpa sifat. Dan setiap yang wujud pasti mempunyai sifat. Iya, ini bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah yang mereka menafikan sifat dan nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-7, kesamaan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan nama-nama dan sifat-sifat makhluknya dalam bahasa. Tadi manusia mendengar, Allah Azza wa Jalla mendengar. Kesamaan nama-nama ini atau sifat-sifat ini tidak mengharuskan kesamaan atau penyerupaan dalam hakikat atau kaifiatnya. Ya enggak lah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta langit dan bumi ini, tentunya ketika kita bicara Allah mendengar dan makhluk mendengar, Allah hidup, makhluk juga hidup. Allah itu hayyun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayy. Sifat Allah itu hayat. Namanya Allah itu hayy. Apakah sama dengan makhluknya? Tentunya enggak lah. Jadi kesamaan nama itu tidak secara otomatis kita menyamakan Allah secara hakikat dan kaifiatnya. Enggak. Kemudian yang ke-8, sebagaimana Allah mempunyai zat yang tidak diserupai oleh zat makhluk, maka dia punya sifat yang tidak diserupai oleh sifat makhluknya. Allah ada, manusia ada. Tapi keberadaan manusia beda dengan keberadaan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana zat manusia berbeda dengan zat Allah, begitu pula sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kemudian, ya, yang ke-9 mungkin bisa dibaca. Poin 9, ungkapan dalam sebagian sifat sebagaimana ungkapan dalam sebagian yang lain dari sisi penetapan, penafian dari penyerupaan dan ketidaktahuan dalam tata cara. Ini adalah bantahan terhadap Asy'ariyah dan Maturidiyah yang membedakan antara hal-hal yang diserupakan. Baik, mereka menetapkan 20 sifat saja. Karena secara akal, jadi mereka menetapkannya karena akal mengharuskan Tuhan seperti itu. Ini bicara akal. Seharusnya ketika mereka mengatakan Allah itu mendengar, ya di antara sifat yang mereka tetapkan Allah maha mendengar. Baik, Kalau Allah Maha mendengar, makhluk juga mendengar. Apa kata mereka? Oh ya enggak sama lah. Enggak sama. Oh. Kalau seperti itu, tetapkan semua yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan sifatnya dan katakan tidak sama dengan makhluknya. Seperti Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sifat istiwa. Allah itu berada tinggi di atas arsy yang sana. Para kaum Asy'ariyah menolak, enggak bisa. Enggak mungkin makna istawa itu tinggi dan di atas sana. Akhirnya mereka mentakwilkan maknanya menjadi istaula, menguasai. Karena mereka takut menyerupakan Allah Azza wa Jalla. Loh, kalau engkau takut menyerupakan Allah, kenapa engkau katakan Allah Maha mendengar? Loh, iya kan enggak sama dengan makhluknya. Katakan itu pula berkaitan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Kalau dikatakan Allah menetapkan buat dirinya bahwa menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya tapi tidak sama dengan makhluknya. Enggak sama. Bagaimana enggak boleh kita tanya tentang bagaimana? Karena memang laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jadi kaum Asy'ariyah ini mereka menetapkan sebagian sifat, menafikan sebagian lainnya. Sedangkan yang Jahmiyah mereka menafikan sifat dan nama-nama Allah, sedangkan Mu'tazilah mereka menetapkan sifat tanpa menetapkan nama-nama Allah tanpa makna dan menafikan sifat. Jadi sebenarnya mereka ini menafikan termasuk kaum Mu'tazilah tadi yang menafikan, sedangkan Asy'ariyah atau Asy'ariyah mereka menetapkan sebagian, menafikan sebagian. Apa yang menjadi tolak ukur mereka? Akal. Karena secara akal enggak bisa diterima gitu loh. Disitulah kemudian mereka mentakwilkan. Taib yang ke-10. Yang ke-10, sesungguhnya menetapkan sifat-sifat yang ada adalah kesempurnaan dan menafikannya adalah kekurangan. Sedangkan Allah Maha Suci dari sifat kekurangan. Maka wajiblah penetapan sifat-sifat itu. Ini adalah bantahan bagi semua Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Ketika kita menetapkan bagi Allah sifat-sifatnya, bukankah ini bentuk kita mengagungkan Allah dengan sempurna? Tapi di sisi lain kita mengatakan enggak menyerupai makhluknya. Enggak menyerupai makhluknya. Jadi tatkala kita mengatakan Allah tadi istawa 'alal 'arsy, berada tinggi di atas arasy-Nya, kita katakan tidak sama dengan makhluknya. Semua sifat-sifat Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan ini bentuk kita menetapkan pengagungan bagi Allah Azza wa Jalla daripada kita menafikan enggak Allah enggak kayak gitu. Umumnya dikatakan Allah tidak mendengar. Berarti engkau menisbatkan kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak berbicara. Engkau menisbatkan kekurangan kepada Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah berkata, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara sama Nabi Musa. Kekhawatiran menyamakan Allah dengan makhluknya, itu ada kekhawatiran mereka sehingga mereka menafikannya. Ini yang harus diganti dengan apa? Dengan keyakinan bahwasanya tidak menyerupai makhluknya. Ingat, tetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan dengan keyakinan tidak menyerupai makhluk. Enggak ada yang menyerupai Allah saja. Taib yang ke-11. Yang ke-11, sesungguhnya dengan nama-nama dan sifat-sifat ini, para hamba dapat mengetahui Tuhannya dan mereka memohon kepadanya dengan nama-nama itu. Mereka takut kepadanya dengan nama-nama itu. Mereka takut kepadanya dan mengharap darinya sesuai dengan kandungan nama-nama itu. Jika dinafikan dari Allah, maka hilanglah makna-makna yang agung itu. Barakallahu fikum. Gimana nih Jahmiyah mengatakan enggak, Allah enggak punya nama-nama. Menafikan nama-nama dari Allah. Sedangkan Mu'tazilah, bagaimana mereka berdoa mengatakan ya Ghafur ketika membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mereka membaca Allahumma innaka afu, ya Allah engkau itu maha pemaaf, tapi mereka mengatakan enggak, kita tidak meyakini maknanya. Tohib. Kemudian tuhibbul afwa, engkau cinta dengan maaf, enggak, kita enggak boleh menetapkan cinta bagi Allah, nanti menyamakan dengan makhluknya. Jadi mereka doa kering, hambar doa mereka. Kita tuh dengan nama-nama Allah tahu, kenal sama Allah. Dengan sifat-sifat Allah kita kenal sama Allah Azza wa Jalla. Allah, Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita doa contoh nih. Allahumma innaka afun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau cinta dengan maaf. Fa'fu anni, maafkan aku. Barakallahu fiik. Baik, yang terakhir. Poin 12, sesungguhnya memalingkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari makna zahir pada makna yang menyelisihinya adalah mengatakan tentang Allah tanpa ilmu. Hal ini tidak boleh. Allah berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqq." وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-A'raf ayat 33. Barakallahu fikum. Nah, di ayat terakhir ini di potongan ayat terakhir ini Allah katakan wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kalian mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kita enggak tahu. Kita enggak tahu tentang Allah kecuali Allah memberitahu kita tentang sifatnya. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah mengatakan itu. Dialah yang Maha Pengasih berada di atas arasy-Nya. Lalu kita katakan enggak. Enggak. Maknanya bukan Allah berada di atas arasy-Nya. Maknanya apa? Maknanya Allah menguasai. Loh, dari mana engkau mengatakan itu? Bukankah Allah di 7 tempat dalam Al-Qur'an semuanya menggunakan kalimat istawa yang artinya tinggi berada di atas sana. Lalu engkau rubah semuanya dengan enggak, maknanya enggak itu. Maknanya istaulah, menguasai. Dari mana? Dari pemikiran yang ada, kalau kita tetapkan Allah berada di atas sana, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Enggak. Engkau yakini Allah enggak sama dengan makhluknya. Oh, berarti Allah butuh sama tempat. Allah enggak butuh sama tempat. Allah enggak butuh sama kita. Allah enggak butuh dengan alam semesta ini. Tapi Allah menyebutkan dirinya bahwa dia berada di atas arasy-Nya tinggi. Dan itu yang kita tetapkan. Kita tidak merubah-rubah. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang difahami oleh para sahabat Nabi ketika ayat itu turun. Hadza wallahu alam bisawab. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita terhadap apa yang diperselisihkan. Dan semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya. Dan semoga Allah menguatkan kita untuk terus berjuang, ya, menyampaikan dan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana kembalikan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhal. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaan pertama Ustaz nih. Nah. Ustaz, ana baru mendapatkan anak laki-laki. Qadarullah, istri ana lahiran dengan sesar. Yang berharap lahir dengan normal. Sesuai dana yang telah kami siapkan untuk lahiran dan untuk akikah. Karena lahir dengan sesar, akhirnya biayanya lebih besar. Dan dana untuk akikah terpakai untuk biaya sesar. Sekarang usia anak kami sudah hampir 2 bulan. Yang kami mau tanyakan, apakah setelah 21 hari masih bisa untuk akikah? Kami ingin segera akikahkan. Qadarullah, rezeki kami terbatas. Kami khawatir jika tidak akikah, tidak mendapatkan syafaat dari Allah bagi orang tuanya kelak di akhirat. Mohon pencerahannya Ustaz dan doakan Allah lapangkan dan berkahi rezeki anak kami. Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Semoga dijadikan anak yang soleh, yang berbakti sama orang tuanya. Kita lihat bagaimana perjuangan orang tua ya. Ketika kita berada di perut ibunda kita, terkadang kita harus merusak tubuh orang tua kita untuk keluar. Dan bagaimana lagi orang tua kita mengeluarkan biaya yang besar agar kita sehat, agar kita tumbuh besar menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan perjuangan orang tua kita. Karena memang kita gak pernah ingat dengan proses kelahiran dan tatkala kita berada di perut ibunda kita. Tapi kembali kepada pertanyaan, iya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya di atas kemampuannya. Kalau dikatakan tadi dia gak mampu ya, uangnya habis, buat akikah juga gak ada, ya jangan memberatkan diri. Gimana kalau nanti punya rezeki? Kalau engkau punya rezeki nantinya silahkan kau akikah. Karena sejatinya akikah ini menjadi sebuah syariat yang ditekankan sekali. Ya. Ditekankan sekali karena Nabi SAW mengatakan kullu mauludin marhunun bi aqiqati. Setiap yang lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Jadi kalau bicara tergadaikan dengan akikahnya sampai kapan? Ya sampai dibayar gitu. Kapan? Ya ketika engkau mampu. Ketika engkau enggak mampu aman. Gak perlu memaksakan diri karena Allah Azza wa Jal tahu dengan kondisi hambanya. Jadi kalau setelah 2 bulan, bukan setelah 2 bulan, setelah setahun pun. Kalau baru mampu ya, setelah setahun maka silahkan kau akikah. Setelah 2 tahun baru mampu, silahkan akikah. Karena kondisi tergadaikan ini menunjukkan bahwasanya ya sampai kapanpun dia tergadaikan. Setelah dibayar dengan akikah itu, gadai itu lepas. Ulama mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan tentang ditekankannya, walaupun jumhur ulama mengatakan enggak wajib ya, tapi ditekankannya akikah. Sehingga kalau engkau mampu bayar akikahmu, kapan? Kapan engkau bisa. Tapi sekali lagi jangan memberatkan diri sehingga harus berhutang umpamanya, enggaklah. Ketika engkau punya, engkau akikah walaupun terlambat enggak ada masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jika kita sedang bermalam di rumah kerabat non-muslim, lalu mereka saat itu mengadakan acara doa bersama, sedangkan kita berbeda ruangan dengan tempat mereka mengadakan doa bersama. Apakah berdosa bagi kita? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang yang berada satu meja dengan orang-orang yang minum khamr. Ya, jadi kalau satu meja itu di situ ada khamr yang diputar, Rasul berlepas diri. Berarti kalau kita berada di tempat lain enggak ada masalah. Kita berada di tempat lain, apalagi tadi dikatakan umpamanya beda ruangan, mereka di situ mengadakan doa bersama. Dan kita berada di ruangan lain, insya Allah kita tidak termasuk membiarkan kemungkaran mereka atau turut dalam kemungkaran mereka. Ini hal yang penting buat kita ya, tatkala kita berada bersama orang-orang non-muslim, jangan sampai kita berada bersama mereka tatkala mereka mengadakan ritual tersebut. Kenapa? Takut azab Allah turun, kita pun termasuk. Maka yang dilakukan tadi sudah benar ketika dia berada di ruangan lain. Hanya saja ada hal lain yaitu mengingkari kemungkaran. Kalau kita bisa mengingkari dengan lisan, kita sampaikan dengan lisan. Kita gak mampu, ya hati kita mengingkarinya. Jadi jangan sampai kita berada di ruangan lain, tapi hati kita menyetujuinya. Karena sama aja kita. Walaupun kita berada di ruangan lain, kalau hati kita menyetujuinya. Tetap hati kita harus mengingkarin, karena yang dilakukan mereka adalah memohon kepada selain Allah Azza wa Jal. Mereka berdoa dan dalam doa mereka, mereka menyekutukan sang pencipta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana tata cara urutan dalam berdoa meminta permohonan kepada Allah? Apakah asma wa sifat Allah ini juga sebaiknya disebutkan dalam urutan lafaz doa-doa, doa-doa kita? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau bicara adab dan etika berdoa, mungkin kita bisa contoh bagaimana kita membaca surat Al-Fatihah. Di situ kita memuji Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panggil Allah, kita sebut nama Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita puji Allah juga mengatakan Maliki Yaumiddin. Kemudian kita berikrar mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kemudian meminta. Baru kita mengatakan Ihdinas siratal mustaqim. Minta supaya dikasih petunjuk. Begitu pula tatkala kita memohon di luar sholat kita. Kita puji Allah Azza wa Jalla. Panggil nama Allah. Dan sejatinya hampir semua doa itu kita panggil nama Allah. Contohnya, Allahumma. Itu memanggil nama Allah. Rabbana. Itu di situ ada panggilan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, ya hampir semua doa ya. Rabbighfirli warhamni. Selalu ada nama Allah yang kita panggil. Tapi nama-nama Allah kan banyak. Nama-nama Allah yang Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha, minta dengan nama itu. Jadi boleh jadi kita menyebut nama Allah itu di awal ketika kita memohon atau di akhir sebagai bentuk pujian dan tawassul dengan nama tersebut. Contohnya ketika kita minta maaf di malam Lailatul Qadar itu kita katakan apa? Allahumma innaka afuun. Innaka afuun. Kita sebut, ya Allah, engkau itu maha pemaaf. Atau doa yang diajarkan Nabi SAW di sholat ya. Kepada Abu Bakar Siddiq. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Jadi boleh di awal sudah kita baca, di akhir kita baca lagi nama Allah Azza wa Jal. Mama kita minta rezeki, Allahumma rizqni rizqan halalan tayyiban mubarakan fi innaka antar razzaq ya. Itu bisa seperti itu. Jadi nama Allah itu dipanggil di awal, di akhir kita sebut lagi nama Allah Azza wa Jal sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah dan kita bertawassul dengan nama-nama itu agar Allah mengabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Yang terakhir Ustaz. Naam. Anallahu ilaikum ya Ustazna. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Izin bertanya, apakah jika seseorang menolak dan menetapkan sebagian sifat ini termasuk kufur akbar, kufur asgor, dan bagaimana hukumnya jika sholat di belakang imam yang sudah jelas imam tersebut menolak beberapa sifat Allah Azza wa Jalla? Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Bicara nama-nama Allah, sifat-sifat Allah ini, kita harus menetapkan sebagaimana Allah menetapkan. Jadi kita tadi membacakan salah satu ucapan ulama bahwa saya barang siapa yang menafikan nama-nama Allah, dia kafir. Menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla juga seperti itu. Tapi boleh jadi orang itu menafikan nama-nama Allah karena ketidaktahuan. Dia mentakwilkan sifat-sifat Allah karena syubhat. Sehingga enggak bisa dihukumin kafir mereka. Jadi ada yang namanya hukum kafir secara mutlak ya. Seperti yang tadi ucapan ulama yang menafikan sifat-sifat Allah dikatakan kafir. Yang menyamakan Allah dengan makhluknya dikatakan kafir umpamanya. Seperti itu. Ini hukum mutlak. Tapi gak bisa dilakukan kepada perorangan. Karena kalau sudah bicara hukum perorangan fulan ini gimana? Apakah dia kafir? Ini bab yang sangat berbahaya sekali berkaitan dengan mengkafirkan seseorang ya, mengeluarkan dia dari Islam. Ini sesuatu yang sangat berat sekali sehingga hukum-hukum umum itu enggak bisa secara otomatis difoniskan kepada seseorang. Karena boleh jadi orang ini meyakini keyakinan itu tapi karena ketidaktahuan dia atau karena ada syubhat yang dia pelajari tadi yang dikatakan. Ketika dia menafikan beberapa sifat Allah karena dia takut, dia khawatir kalau dia menetapkan dia akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka berkaitan dengan perorangan tadi maka nggak bisa kita memvonis dia sebagai orang yang dikatakan kafir, tidak. Maka apa hukumnya sholat di belakang mereka yang mengatakan umpamanya sifat-sifat Allah, dia mengatakan Allah itu tidak beristiwa di atas arasnya, nggak apa-apa kita sholat di belakang mereka. Karena sejatinya mereka mentakwilkan nama-nama Allah itu, ya dalam pandangan mereka itulah yang benar gitu loh. Dan mereka tujuannya tadi mengagungkan Allah Azza wa Jal. Jadi nggak ada masalah kita sholat di belakang umpamanya seorang yang berpaham, umpamanya Asy'ari, kita bermakmum kepada mereka, sholat kita sah dan orang itu muslim, bukan orang itu keluar dari Islam. Orang itu adalah muslim, dia adalah saudara kita, walaupun memang ada pemahaman yang tidak benar dari pemahaman mereka, ya ini diluruskan. Jadi insya Allah dengan seperti itu kita akan menjaga ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam, tapi bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ada masalah-masalah yang memang perlu didiskusikan, perlu disampaikan, dan masalah ini bukan masalah ijtihadiyah sebenarnya, tapi masalah akidah yang seharusnya umat Islam itu satu kata, tapi sekali lagi ada sebagian mereka yang memang hidup, tumbuh besar dalam lingkungan yang seperti itu, sehingga mereka meyakini itu yang benar gitu. Nah, tugas kita di sini bukan berkaitan dengan memvonis mereka, mereka kafir, mereka keluar dari Islam, tidak, tapi bagaimana kita merangkul mereka, mendakwahkan bahwasanya inilah yang sebenarnya harus diyakini oleh seorang muslim, bahwa Allah itu berada di atas arasy-Nya. Karena sebenarnya jadi mereka ini boleh jadi dikatakan saling mengkafirkan. Mereka punya hukum umum juga. Mereka beranggapan kita yang mengatakan Allah di atas arasy-Nya itu mujassimah. Kita yang mengatakan Allah itu punya kedua tangan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, kita ini menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya. Dan dalam pandangan mereka kafir juga seperti itu. Jadi ini masalah yang memang perlu kita berhati-hati. Sekali lagi, yakinilah apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quranul Karim, apa yang Nabi tetapkan dalam sunnahnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan yang difahami sama mereka, itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab, dan menafikan apa yang dinafikan oleh mereka. Insyaallah itulah jalan Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan kita perlu senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar diberi petunjuk kepada jalan yang benar dari permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.